Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar, masih dalam pembahasan Quran Surat Ali Imran, kali ini mulai dari ayat yang ke-86. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim?" وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada suatu kaum yang mereka telah kafir setelah sebelumnya mereka beriman dan bersaksi bahwa Rasul adalah hak dan datang kepada mereka dengan membawa penjelasan-penjelasan. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Tafsiran dari ayat ini, qala kaifa yuwaffiqullahu lil imani bihi wa bi rasulihi qauman jahadu nubuwwata Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba'da imanihim bihi wa syahidu anna Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haqqun wa ma jaa'a bihi huwal haqq wa ja'ahum al hujaj min 'indillahi wad dalail bi sihhati dzalika. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketegasan kepada kita bahwa Allah tidak akan memberikan hidayahnya kepada siapa saja yang benar-benar menampakkan kekafiran dalam keadaan sebelumnya menyatakan beriman. Kata Allah, kaifa yuwaffiqullahu lil iman bihi wa bi rasulihi. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik berupa keimanan kepadanya dan kepada Rasulnya, kepada suatu kaum yang nyata-nyata menentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ba'da imanihim bihi, setelah mereka beriman kepadanya dan setelah mereka bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu hak, dan bersaksi bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga hak, dan dalam keadaan mereka mengakui bahwa Muhammad datang kepada mereka membawa hujjah-hujjah dari sisi Allah dan dalil-dalil yang benar dari sisi Allah Azza wa Jal. Wallah la yuwaffiqu lil haqqi was-shawab al-jama'ata adh-dhulmata. Dan Allah tidak akan memberikan taufik kepada kebenaran dan kepada al-haq terhadap sekelompok orang yang nyata-nyata menampakkan kedzaliman. Enggak ada kedzaliman yang lebih berat dari apa yang telah disebutkan di sini. Menentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan sebelumnya mengakuinya, menentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan sebelumnya mengakuinya, menentang hujah-hujah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan sebelumnya membenarkannya. Ini adalah orang-orang yang zalim. Mereka melakukan semua itu dalam keadaan di atas ilmu. Ini masalahnya. Di atas apa? Di atas ilmu, dalam keadaan tahu Muhammad itu benar, apa yang dibawanya juga benar, hujah-hujah yang disampaikannya juga benar, tapi ditentang, tidak diimani, dikufuri. Maka kata Allah, enggak mungkin Allah memberikan taufik kepada orang-orang yang seperti itu, dan merekalah orang-orang yang zalim. Nah, Allah tidak akan memberikan taufik berupa kebenaran al-haq kepada sekelompok orang yang nyata-nyata menampakkan kezaliman. Wa humul ladzina 'adalu 'anil haqq ilal batil, yaitu mereka-mereka yang lebih cenderung berpaling dari kebenaran menuju kebatilan. Bayangkan, kebenaran sudah ada di depan matanya. Ya. Mereka sudah tahu bahwa itu adalah kebenaran, tapi malah berpaling darinya. Fakhtaru al-kufra 'ala al-iman. Berpaling dari kebenaran menuju kebatilan, lalu memilih kekufuran. 'Ala al-iman, daripada keimanan, wal iyyadz billah. Sekali lagi, mereka mendapatkan ancaman tidak akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat berhubungan dengan orang-orang Yahudi utamanya. Karena mereka ketika mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tahu. Sebab tertulis dalam kitabnya. Ya, ada di kitab Taurat. Demikian juga kaum Nasrani. Nah, ada di kitab Injil soal berita kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelahnya ayat yang ke-87, qala ulaika jazaohum anna alaihim la'natallahi wal malaikati wan nasi ajmain. Mereka adalah orang-orang yang balasannya itu berupa laknat dari Allah dan laknat dari para malaikat, bahkan laknat dari seluruh manusia. Tafsirannya, qala ulaika dhalimun jazaohum anna alaihim la'natullah wal malaika wan nasi ajmain fahum matruduna min rahmatillah. Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan bahwa mereka orang-orang yang zalim yang disebutkan tadi keadaannya, jazaohum, balasannya adalah mereka akan mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari para malaikat, laknat dari manusia. Kalau mereka mendapatkan laknat dari manusia, berarti mereka adalah orang-orang yang nampak keburukannya di tengah-tengah mereka. Ya. Kalau Allah jelas, Allah pasti memberikan laknat kepada mereka. Para malaikat juga demikian. Tapi bukan hanya Allah saja, bukan hanya para malaikat saja, manusia semua juga ikut apa? Melaknatnya, karena keburukannya nampak jelas. Ya. Kita juga tidak suka kan kalau ada melihat orang yang kebenaran itu sudah ada di depannya, tapi dia tidak mau mengambilnya, malah justru lebih memilih apa? Kebatilan. Ya. Kita gak suka terhadap orang-orang yang seperti itu, lebih cenderung senang kepada kejelekan daripada kepada kebaikan. Sudah jelas ada kebaikan, diabaikannya. Nah, demikian keadaan orang-orang yang zalim. Tidak hanya mereka akan mendapatkan laknat Allah, malaikat, tapi juga laknat dari manusia. Maka fahum matruduna min rahmatillah, mereka adalah orang-orang yang terusir min rahmatillah, dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ke-88. Qala khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunzarun. Mereka akan tinggal kekal di dalam neraka. La yukhaffafu anhumul azab. Tidak akan diringankan azab bagi mereka. Wala hum yunzarun, bahkan mereka sama sekali tidak akan dilihat. Enggak akan dilirik. Ya. Ini ancaman Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Jadi di dunia sudah mendapatkan ancaman. Apa ancamannya? Laknat, ya, diponis sebagai kaum yang zalim, diponis sebagai kaum yang zalim, kemudian diancam akan dilaknat Allah, dilaknat malaikat, dilaknat semua manusia. Nanti di akhirat kekal di dalam neraka, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, di dalam neraka. La yukhaffafu anhumul azab, azab itu tidak akan diringankan bagi mereka. Walahum yungborun, bahkan mereka pun tidak akan dilihat. Tafsirannya, qala makithina finnar, makithina finnar, mereka ini akan tinggal, kata Allah, di mana? Di neraka. Akan tinggal di dalam neraka. Khalidin, khalidan, itu artinya al-muqthu at-tawil, tinggal dalam waktu yang lama. Ya. Makanya bahasanya kekal. Kalau kekal itu artinya tinggal dalam waktu yang lama. Khalid, khalidan. Khalidina fiha, makithina finnar, mereka akan tinggal dalam waktu yang lama di neraka. La yurfa' anhumul adzabu qalilan liyastarihu. Enggak akan diangkat dari mereka, ya, sedikit pun azab, liyastarihu, agar mereka dapat beristirahat. Enggak ada istilah istirahat dari azab Allah Azza wa Jalla. Terus setiap waktu, terus setiap hari. Ya. Wala yu'akhiru anhum lima'dziratin ya'tadiruna biha. Kemudian tidak akan diakhirkan pula azab itu dari mereka hanya karena adanya permohonan uzur. Ya'tadiruna biha, yang mereka ajukan. Mereka minta uzur, tapi enggak ada itu. Azab tetap berlangsung menimpa mereka, waliyadu billah. Berikutnya ayat 89, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali, kata Allah, orang-orang yang tabu, mereka bertaubat. Kecuali orang-orang yang mereka bertaubat setelah itu, wa aslahu, kemudian memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau yang bertaubat, dikecualikan. Lihat. Kalau yang tidak, maka diponis zalim, mendapatkan laknat, masuk ke dalam neraka. Kecuali siapa yang bertaubat. Illal ladzina tabu, kecuali yang bertaubat. Kemudian memperbaiki dirinya. Karena kalau taubat saja tidak cukup. Taubat itu harus dibuktikan. Nah, taubat itu harus dibuktikan. Kalau cuma sekedar kembali kepada Allah, kemudian tidak ada praktek nyatanya, bukan taubat namanya. Ya. Oleh karenanya ada syarat-syarat diterimanya apa? Taubat, ada penyesalan, kemudian juga melepaskan dosa yang dulu pernah dikerjakan, lalu bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Ya. Kalau dosa itu berhubungan dengan urusan manusia, maka diselesaikan dengan baik, dan seterusnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Ya, mim ba'di dzalika. Lalu ada terusannya apa? Wa aslahu, dan berupaya untuk memperbaiki diri. Ya, berupaya untuk memperbaiki diri. Nah. Tafsirannya qala illal ladzina raja'u ila rabbihim bitaubatin nasuh mim ba'di kufrihim wa zulmihim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kecuali ya tadi orang-orang yang raja'u ila rabbihim, kembali kepada Rabbnya. Karena makna taubat tabayatubu itu artinya raja'a yarji'u, kembali. Kecuali orang-orang yang mereka kembali kepada Rabbnya bitaubatin nasuh, dengan melakukan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Mim ba'di kufrihim wa zulmihim, setelah mereka kufur dan mereka zalim. Wa aslahu ma afsaduhu bitaubatihim, lalu memperbaiki ma afsaduhu, segala hal yang telah mereka rusak, bitaubatihim, melalui taubatnya. Fa innallaha yaqbaluha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Ya, menerima taubatnya, asalkan setelah taubat itu kemudian melakukan upaya apa, perbaikan. Ya, karena seseorang yang melakukan dosa apapun itu jelas menimbulkan efek yang negatif, dampak yang buruk. Maka efek yang negatif, dampak yang buruknya ini harus diperbaiki, jangan sampai masih tersisa. Ya, jangan sampai masih tersisa. Seseorang bertaubat dari pemikiran yang sesat menuju ideologi ya Ahlu Sunnah wal Jamaah, itu harus dilakukan secara total, harus ditinggalkan semua ideologi-ideologi yang sesatnya itu. Kalau masih ada 1, 2, 3 prinsip yang sesatnya dia anut, maka belum masuk kategori Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya. Pada awalnya IM misalnya bertaubat masuk ke Salafi Ahlu Sunnah wal Jamaah, berarti harus totalitas meninggalkan prinsip-prinsip Ikhwanul Muflisin tadi, tinggalkan. Kalau masih ada 1, 2 ya dibawa, masih dianut, maka bukan Ahlu Sunnah, bukan Salafi ya. Jadi harus ada islah ya, harus ada islah setelah taubat. Wa aslahu ma afsadu, memperbaiki segala hal yang telah dirusaknya. Nah, kalau kita mau meninggalkan kejelekan, tinggalkan secara totalitas menuju kepada kebaikan. Jangan sampai masuk dalam kebaikan tapi masih saja ada 2, 3, 4 hal yang buruk yang dibawa, sehingga mewarnai akhirnya, ya kan? Sehingga mewarnai, disebut di atas kejelekan secara murni tidak, di atas kebaikan secara murni juga tidak, disebut IM tidak, disebut Salafi Ahlus Sunnah juga tidak. Akhirnya dinisbatkan kepada orang yang pertama kali menampakkan hal yang seperti itu, seperti Muhammad Surur misalnya, ya kan? Akhirnya lahirlah istilah apa? Sururi. Nah, begitu. Nah. Jadi harus taubat kemudian islah. Kalau seperti itu, bertaubat kemudian islah melakukan perbaikan, fa innallaha yaqbaluha, Allah pasti akan menerimanya. Fa huwa ghafurun lidzunubi ibadihi, karena dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun atas dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya. Rahimun bihim, dan Allah Maha Penyayang terhadap mereka. Nah, sekalipun ada manusia membawa setumpukan dosa ya, kemudian datang menghadap Allah dalam keadaan punya tauhid ya, datang kepada Allah dalam keadaan punya tauhid, maka Allah akan membawa setumpukan maghfirah untuknya, asalkan bertaubat benar-benar. Nah, selanjutnya ayat yang ke-90. Allah berfirman, innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma zdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humudh dhalimun. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, ba'da imanihim, setelah mereka beriman kemudian bertambah kekafirannya, maka tidak akan diterima taubatnya. Wa ulaika humul zalimun, mereka adalah orang-orang yang wa ulaika humul zalun, mereka adalah orang-orang yang sesat. Tafsirannya, innalladzina kafaru ba'da imanihim, Allah menegaskan di ayat itu bahwasanya orang-orang yang kafir setelah mereka beriman, wastamarru 'alal kufri ilal mamat, kemudian terus-terusan mereka berada di atas kekufuran sampai mereka mati, ya, lang tuqbala lahum taubatuhum, maka tidak akan diterima taubat mereka. Inda huzuril mauti, ketika kematian datang. Wa ulaika humul ladzina dhallu sabil, mereka itulah orang-orang yang sesat jalannya. Fa akhta'u manhajahu, mereka keliru manhajnya. Ini namanya su'ul khatimah, kafir setelah beriman kemudian terus di atas kekafirannya, celaka, ya kan? Sama persis seperti orang-orang yang pada awalnya berada di atas kebenaran, tapi kemudian berikutnya malah memilih kebatilan dan terus-terusan di atas kebatilan, bahkan cenderung membabi buta, ya, di atas kebatilan, repot. Lalu mati dalam keadaan seperti itu, musibah, ya kan? Orang-orang yang pada awalnya beriman, kemudian kafir, kemudian terus-terusan di atas kekafiran sampai mati, enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Taubat menjelang ajalnya. Wa ulaika humul ladzina dhallu sabil. Bahkan mereka dicap sebagai orang-orang yang telah sesat jalannya. Karena taubat itu masih akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama nyawa belum ada di kerongkongan. Ya. Kalau dalam posisi sakratul maut, ya, nyawa sudah ada di kerongkongan, maka tidak akan diterima. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selama lam yugharghir, nyawa belum di kerongkongan, selama tidak dalam kondisi sekarat. Ya, kalau sekarat kemudian tobat, ya enggak ada artinya. Nah, percuma, enggak diterima. Kemudian Allah berfirman selanjutnya, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bihi ulaika lahum adzabun alim wama lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang kafir, wamatu wahum kuffar, lalu mereka mati dalam keadaan di atas kekafiran, maka tidak akan diterima tebusan, tidak akan diterima tebusan sekalipun berupa emas seluas bumi dari salah seorang di antara mereka. Ulaika lahum adzabun alim, justru bagi mereka adalah azab yang pedih dan mereka tidak akan mendapatkan penolong. Dalam kehidupan akhirat gak berlaku istilah tebusan. Kalau seseorang sudah dinyatakan sebagai penghuni nar, mendapatkan azab, maka gak berlaku yang namanya tebusan. Apalagi kalau orang yang dimaksud itu memang mati di atas kekafiran kepada Allah Azza wa Jalla. Tafsirannya, innalladzina jahadu nubuwwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa matu 'alal kufri billahi wa rasulihi fala yuqbal min ahadihim yaumal qiyamah mil al ardi dhahaban liyaftadi bihi nafsahu min adabillah walau iftada bihi nafsahu fi'lan ulaika lahum adabun muwajja'un wama lahum min ahadin yanquduhum min adabillah. Allah menegaskan bahwasannya orang-orang yang menentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian mereka mati di atas kekufuran kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka Allah tidak akan menerima dari salah seorang dari mereka pada hari kiamat ya, tebusan, sekalipun emas sepenuh bumi tebusannya itu. Liyaftadi bihi nafsahu min adzabillah, agar dapat membebaskan dirinya dari azab Allah. Ulaika lahum adzabun muwajja'un, justru mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang menyakitkan. Wa ma lahum min ahadin yanquduhum min adzabillah, dan tak ada seorang pun yang bisa membantu mereka, menarik mereka, menuntun mereka dari azab Allah. Karena mereka adalah orang-orang yang dipastikan dapat azab dari Allah Azza wa Jalla. Berikutnya ayat yang ke-92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Lan tanalu, kata Allah, kalian tidak akan pernah mendapatkan albirra, kebajikan. Bukan hanya tidak akan, tapi tidak akan pernah. Kalau tidak akan pernah itu berarti mengandung arti selamanya. Karena di sini pakai huruf lan, bukan la. Kalau la tanalu, maka artinya kalian tidak akan mendapatkan. Tapi kalau lan, maka kalian tidak akan pernah mendapatkan. Lan tanalu, karena lan itu salah satu maknanya adalah litakbid, untuk memberikan makna takbid, sesuatu yang jauh. Ya. Lan tanalu albirra, kalian tidak akan pernah mendapatkan kebajikan. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian mau menginfakkan segala hal yang kalian cintai. Dan apapun yang kalian infakan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tafsirannya, lan tudriku aljannata. Allah mengabarkan di ayat ini, lan tudriku aljannata, bahwasanya kalian sama sekali tidak akan mendapatkan surga. Di dalam ayatnya bahasanya albir, tapi tafsirannya apa? Surga secara harfiah albir itu artinya kebajikan, tapi dalam tafsirannya itu adalah jannah. Kenapa? Karena ya, gak ada kebajikan yang paling tinggi kecuali surga. Surga itu kebajikan di atas kebajikan. Sudah, kalau kita bicara soal kebajikan, maka penghujungnya adalah surga, karena gak ada lagi kebajikan sebaik surga. Kalau bicara tentang surga, maka kita akan bicara soal kenikmatan demi kenikmatan terus, enggak ada hentinya, enggak ada ujungnya, dan kita tidak akan pernah puas mendengarnya. Beda halnya ketika bicara soal neraka, maka kita akan bicara soal kesengsaraan, soal azab, soal kepedihan, soal keperihan, mengerikan, terus-terusan. Semakin terus kita membaca soal neraka, semakin takut, ya kan? Bukan semakin asyik. Makanya kalau surga itu penuh dengan kenikmatan, ya. Kalau neraka penuh dengan kesengsaraan. Nah. Jadi penghujung dari segala kebajikan itu adalah surga. Ketika Allah mengatakan lan tanalu albirra, kalian tidak akan pernah mendapatkan kebajikan, itu artinya kalian tidak akan pernah mendapatkan apa? Surga. hatta tatasaddaqu bima mimma tuhibbun, sampai kalian mau mensedekahkan apa yang kalian cintai. Ini berat. Karena ini berat, maka balasannya pun besar. Mengeluarkan sesuatu yang kita cintai itu kan sangat berat sekali. Sekali lagi, karena ini berat, maka pahalanya besar. Surga, gak main-main. Ya. Gak semua orang bisa seperti ini. Mensedekahkan apa yang disukai. Biasanya kalau kita mensedekahkan sesuatu itu ya bekas, ya kan? Atau sesuatu yang kita sudah tidak mau atau tidak perlu. Ada satu barang, ada satu harta yang kita sudah sepertinya gak perlu, akhirnya diberikan kepada orang lain. Tapi jarang sekali kita bersedekah dengan sesuatu yang baru, apalagi dengan sesuatu yang sangat kita cintai. Berat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat itu, wa ayyu syai'in tatasaddaqu bihi mahma kana qalilan au katsiran fa innallaha bihi alim. Apapun yang kalian sedekahkan, kecil atau banyak atau besar, sedikit atau banyak, ya. Apapun yang kalian sedekahkan, sedikit atau banyak, fa innallaha bihi alim. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Biasanya kan orang itu akan terasa merasakan kesenangan ketika dia bersedekah dalam keadaan banyak orang yang tahu. Ya, banyak orang yang tahu. Enggan untuk mengeluarkan sedekah ketika tidak banyak orang yang tahu. Dan biasanya seseorang juga merasa bangga ketika bersedekah dengan sesuatu yang jumlahnya banyak. Sudah bersedekah dengan sesuatu yang jumlahnya banyak, kemudian diketahui juga oleh banyak orang. Oh, bangganya bukan main. Ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu begitu. Enggak perlu seperti itu kalian. Jangan sampai punya perasaan begitu. Allah menegaskan, apapun yang kalian sedekahkan, besar kecil, sedikit banyak, diketahui oleh orang lain atau tidak, maka Allah alim, maha mengetahui. Jadi jangan merasa rugi ketika kita bersedekah dengan sesuatu yang jumlahnya banyak, tapi sayang gak ada yang tahu siapapun. Kita ingin mengeluarkan sesuatu, wah ini berharga, besar nih nilainya, tapi gak ada orang yang tahu, merasa gak yakin gitu akhirnya, ya kan? Jangan, gak perlu seperti itu kata Allah. Ya. Wama tungfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang kalian infakkan, sesungguhnya Allah itu tahu. Ya. Jadi Allah ingin meyakinkan kita. Ya. Ingin meyakinkan kepada kita bahwa Allah tahu, sekalipun tidak diketahui oleh banyak orang. Ya. Malah ketika kita menginfakkan sesuatu dalam keadaan tidak diketahui oleh banyak orang, itu bisa jadi jauh lebih baik bagi kita. Nilai keikhlasannya akan lebih apa? Tinggi dibandingkan dengan ketika kita akan bersedekah nunggu momen terlebih dahulu. Ntar tunggu momen yang ramai. Kalau momennya ramai baru sedekah, kalau enggak ya enggak. Ini malah bahaya yang seperti ini. Ya. Bahaya yang seperti ini. Nunggu kesempatan, nunggu momen. Nantilah, jangan sekarang. Nanti kalau ada acara, acara baru. Kalau enggak ada acara ya enggak. Enggak perlu seperti itu. Sebab fa innallaha bihi alim. Allah itu maha tahu. Tapi bukan berarti kita sedekah dalam keadaan banyak orang yang mengetahuinya tidak ada nilainya. Tetap itu pun ada nilainya. Ya. Itu pun ada nilainya. Bahkan kadang-kadang itu juga diperlukan. Dalam rangka apa? Dalam rangka memotivasi orang lain. Ketika ini kok kebanyakan sulit sih bersedekah. Ya. Akhirnya ya sudah, kita sedekah terang-terangan. Dengan tujuan apa? Memotivasi orang lain. Selain itu ikhlas karena Allah, juga supaya yang lain itu apa? Ngikut. Makanya kata Nabi, man sanna sunnatan hasanatan. Ya, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang berikan contoh yang baik. Kalau memberikan contoh yang baik itu kan berarti kaitannya bukan untuk diri sendiri saja, tapi dengan yang lainnya. Ya. Enggak mungkin sesuatu yang kita lakukan tujuannya agar dicontoh orang lain, tapi pas tidak ada orang lain yang melihatnya. Kan lucu. Ya enggak? Kita melakukan sesuatu tujuannya apa? Biar orang lain mengikutin dalam keadaan enggak ada yang tahu orang lain. Lah terus siapa yang ngikutin? Bangsa jin. Ya. Jadi makanya kadang-kadang perlu kita melakukan sesuatu dalam keadaan orang lain tahu kalau kondisinya yang seperti itu tadi. Ya. Terlepas dari itu semua, infak, sedekah yang kita keluarkan sedikit banyak, ya, besar kecil, di depan orang banyak atau tidak, Allah Maha tahu. Ini, ya, ini yang terpenting. Wasayujazi kulla munfikin bihasbi amalihi, dan Allah akan membalas setiap orang yang berinfak bihasbi amalihi, sesuai dengan amalnya, sesuai dengan niatnya. Percuma saja ada orang yang infak sedekah diam-diam dengan jumlah yang banyak, enggak ada orang yang lihat tapi tidak ikhlas. Percuma kan? Hanya ingin dapat sanjungan dari orang yang dikasihnya gitu. Kamu ingat-ingat ya, ini pemberian dari saya loh. Jangan lupa ini. Memang sekarang banyak orang yang tidak tahu, tapi setidaknya kamu kasih tahulah yang lain bahwa ini adalah pemberian dari saya. Lah, ini kan enggak benar ya. Memang enggak ada orang lain. Hanya ada pihak yang akan kita kasih. Tapi kok pesannya aneh-aneh gitu. Kok aneh ini pesannya? Ya. Oh, sembunyi-sembunyi bahkan. Ya, uang segepok langsung dimasukin ke sakunya. Apa ini dari saya ya? Kamu harus ingat ini dari saya. Kalau ada yang nanya dari mana, bilang aja dari saya. Gimana urusannya? Ini diam-diam. Gak banyak orang yang tahu, tapi niatnya tidak benar. Makanya ya, Allah akan membalas setiap orang yang berinfak sesuai dengan amalnya, ikhlas apa enggak gitu. Ya. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-tawratu qul fa'tu bit-tawrat fatsluha in kuntum sadiqin." Kullu ta'ami, setiap makanan apapun itu, kana hillan li bani Israil, pada awalnya itu halal untuk bani Israil, kecuali apa yang telah nyata-nyata bani Israil haramkan atas dirinya sebelum turun Taurat. Qul, maka katakanlah, fa'tu bit Taurati, datangkan kitab Taurat, fatsluha, baca isinya, in kuntum shadiqin, jika kalian benar-benar apa? Jujur. Gak ada sesuatu pun, nyaris banyak sekali yang dihalalkan untuk bani Israil, tapi ketika mereka memberat-beratkan dirinya, akhirnya itu jadi hukuman bagi mereka. Allah jadi larang mereka. Ya. Allah jadi tahan mereka. Padahal pada awalnya dihalalkan. Nah. Inilah kalau orang yang tidak pernah puas itu seperti ini. Ya. Tafsiran dari ayat ini, qala kullul at'imati at-tayyibah kanat halalan li abna'i Ya'qub alaihi salam illa ma harrama Ya'qub ala nafsihi li maradin nazala bihi. Setiap makanan yang baik kanat halalan, pada awalnya halal, li abna'i Ya'qub alaihi salam, bagi putra-putra keturunan Ya'qub, karena Bani Israel ini putra-putra keturunan Ya'qub. Illa ma harrama Ya'qub ala nafsihi, kecuali sesuatu yang memang Ya'qub telah haramkan atas dirinya, itu pun karena apa? Lima radin nazala bihi, karena sakit yang menimpanya. Maklum orang sakit ya, konsumsi makanan jadi terbatas ya enggak? Ini jadi boleh padahal awalnya ini tidak boleh padahal awalnya boleh ya kan? jangan terlalu minum banyak yang manis-manis, ya, ini bisa berbahaya. Padahal sebelumnya dalam keadaan apa? Sehat, bebas. Jangan makan nasi, sekarang makan singkong saja misalnya. Padahal sebelumnya bebas. Itu karena apa? Marad, karena sakit. Terbatas orang sakit, ya. Jangan makan ini karena bisa berbahaya, zat besinya tinggi, inilah kolesterol apa segala macam, karena sakit. Wadzalika min qabli an tunazzal at-Taurat, dan ini kejadiannya pun sebelum diturunkan kitab Taurat. Falamma nuzilat at-Taurat harramallahu ala bani Israil ba'dhal at'imati allati kanat halalan lahum. Maka setelah kitab Taurat itu turun, Allah Azza wa Jalla mengharamkan untuk Bani Israel sebahagian makanan yang pada awalnya dulu halal bagi mereka. Kenapa itu terjadi? وَذَلِكَ لِذُلْمِهِمْ وَبَغْيِهِمْ. Itu karena kedoliman mereka, وَبَغْيِهِمْ. Karena kedoliman mereka dan karena kedengkian yang ada dalam diri mereka. Kalau Ya'qub tidak mengkonsumsi sebagian makanan, ya, mengharamkan untuk dirinya sebagian makanan, alasannya karena apa? Alasannya karena apa? Karena sakit yang menimpanya. Wajar orang sakit seperti itu, ya kan? Kalau orang sakit semua makanan dikonsumsi, ya tambah parah. Sakit mau apa? Ginjal, unggal poe, ya, jengkol sakilo, bayangkan, bahaya, ya, nggak boleh. Gak boleh. Bukan obat, justru malah celaka itu, ya. Itu pun disebutkan oleh Allah, kapan Ya'qub mengharamkan makan-makan itu? Sebelum turun kitab Taurat, ya. Kemudian ketika Bani Israel ini melakukan pelanggaran kedoliman demi kedoliman, akhirnya kitab Taurat turun, mereka melakukan kedzaliman dengan berbagai macam kedzaliman, akhirnya Allah Subhanahu wa taala haramkan sebagian makanan untuk mereka. Yang jadi sebabnya adalah karena zalim, ya. Qul lahum ayyuhar rasul, oleh karena itu katakan kepada mereka, wahai Rasul, hatut Taurat, datangkan kitab Taurat. Waqra'u ma fiha, baca oleh kalian apa yang ada di dalamnya. In kuntum muhikkina fi da'wakum, jika kalian merasa benar, ya, dalam pengakuan kalian annallaha anzala fiha tahrim ma harramahu Ya'qub ala nafsi, bahwa Allah telah menurunkan dalam kitab itu makanan-makanan yang haram, yang Ya'qub telah mengharamkan atas dirinya. Jadi mereka justru menuduh siapa? Ya'qub. Karena Ya'qub telah mengharamkan beberapa makanan untuk dirinya, maka Allah pun, ya, mengharamkan kepada mereka sebagian makanan. Padahal tidak begitu. Ya'qub mengharamkan sebagian makanan bagi Ya'qub itu karena apa? Karena sakit. Adapun mereka dilarang oleh Allah untuk mengkonsumsi beberapa makanan, diharamkan oleh Allah untuk mengkonsumsi beberapa makanan, itu karena kedzalimannya. Kalau enggak percaya, baca kitab Taurat, sok ada di situ. Nah, hatta ta'lamu sidqa ma ja'a fil Qur'an, sehingga kalian tahu kebenaran apa yang ada dalam Al-Qur'an. Min annallaha lam yuharrim ala bani Israil syai'an min qabli nuzuli Taurat, bahwasannya Allah itu tidak mengharamkan atas bani Israil sesuatu pun dari makanan sebelum turunnya kitab Taurat. Jadi sebelum turun kitab Taurat enggak ada satu jenis makanan pun yang diharamkan bagi mereka. Kalau Ya'qub pada saat itu mengharamkan, itu karena apa? Sakit. Nah, ya. Illa ma harramahu Ya'qub ala nafsi, kecuali sesuatu yang Ya'qub telah mengharamkan beberapa makanan tersebut untuk dirinya. Nah. Selanjutnya ayat yang ke-94, Allah berfirman, "Faman iftara 'ala Allahi al-kadziba min ba'di dzalika fa ulaika humudz dzalimun." Maka barang siapa yang membuat kedustaan atas nama Allah setelah itu, Faulaika humul zalimun. Mereka lah orang-orang yang zalim. Menuduh Allah ya, mengharamkan makanan untuk siapa? Bani Israel. Nah, ini membuat kedustaan atas nama Allah. Maka mereka lah orang-orang yang zalim. Tafsirannya qala faman kadzdzaba 'ala Allah min ba'di qira'ati at-Taurat wa wuduhi al-haqiqah fa ulaika humul zalimun al-qailuna 'ala Allah bil batil. Maka barang siapa yang berdusta atas nama Allah setelah membaca kitab Taurat wa wuduhi al-haqiqah dan setelah jelas hakikatnya, fa ulaika humul zalimun, maka mereka lah orang-orang yang zalim, al-qailuna 'ala Allah bil batil, yaitu orang-orang yang berkata tentang Allah secara batil. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, syarallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah.